الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله kenapa kita perlu terus mengkaji agama kita? Kenapa kita harus mendalami perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin? Umat Islam yang tidak tahu dengan sejarah menjadikan dia sosok yang kerdil, sosok yang tidak tahu kenapa dia ada. Karena sejatinya kita ini hanya melanjutkan tongkat estafet dari perjuangan para sahabat Nabi menyampaikan agama Allah ini kepada seluruh umat manusia. Tapi sebagian kita, sebagian umat Islam, ya hidup tanpa tujuan. Untuk apa sih dia hidup? Sebagian berpikir hidup ini ya makan, minum, menikah, bekerja, bes. Padahal kita punya amanah yang besar. Yang kata Allah Azza wa Jalla, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُودًا. Kata Allah, sesungguhnya kami menawarkan amanah ini kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Semuanya menolak, semuanya enggan untuk mengemban amanah. Dan mereka takut semua. Dan diemban oleh manusia. Oleh ana dan antum. وَكَنَ الْإِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُودًا. Dan sejatinya manusia adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Maka belajar sejarah untuk mengangkat kebodohan dan mendalami perjalanan hidup Nabi agar kita juga gak jadi orang yang zalim. Supaya kita tahu diri dan tahu menempatkan diri kita di mana. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke kota Madinah, bagaimana beliau membuat perjanjian damai, bagaimana beliau membuat kesepakatan bersama untuk menjaga negeri yang ditempatin bersama. Di sana ada orang-orang Yahudi, di sana ada orang-orang musyrikin, di sana ada orang-orang muslimin. Bagaimana mereka membuat kesepakatan bersama untuk menjaga negeri itu. Tapi sebagaimana kita telah membaca bahwa ternyata orang-orang Yahudi berkhianat. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Bagaimana akhirnya Yahudi Bani Nadir diusir dari kota Madinah. Apakah itu dalam rangka menghabiskan etnis Yahudi dari kota Madinah? Bukan. Karena yang namanya tangan yang busuk. Ada orang yang tangannya dia kena diabetes, kemudian terluka, tangannya membusuk. Apa mau dipelihara tuh tangan yang busuk? Diobatin. Gak mau. Maka dipotong. Maka Yahudi Bani Nadir termasuk yang dipotong karena pengkhianatan mereka kepada umat Islam. Dan banyak pelajaran yang sudah kita simak. Dibaca. Bismillah. Hikmah yang ke-13 dari perjanjian dengan kaum Yahudi. Kisah Bani Nadir yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datangnya berita tersebut lewat wahyu memberikan bukti kepada beliau bahwa wallahu ya'simuka minan nasi. Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 67. Barakallahu fikum. Baik, Di sini ada yang kelewat diterjemahkan oleh penerjemahnya ya. Disebutkan di sini dalam kisah Bani Nadir yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datangnya berita tersebut lewat wahyu memberikan bukti bahwa beliau adalah utusan Allah. Jadi peristiwa itu sebagai disebutkan di sini ayatun li Rasulillah min dimnil ayat allati ayyada biha Rasul. Peristiwa itu adalah tanda-tanda kebenaran yang Allah membuktikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya gimana gitu? Kok tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan untuk membunuh? Ini kan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian baru di sini disebutkan dan memberikan bukti kepada beliau bahwa Allah akan menjaga beliau. Bismillah. Tapi apakah mukjizat ini tanda kebenaran Nabi alaihi salatu wasallam membuat orang-orang Yahudi masuk Islam? Mereka tahu nih bahwa mereka membuat sebuah perencanaan yang sejatinya tidak ada orang yang tahu. Kemudian datang berita dari langit, datang wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam yang Nabi kemudian menyampaikan kepada Banu Nadir dan Banu Nadir enggak bisa mengingkari hal itu. Tapi ternyata tidak membuat mereka dapat hidayah. Di sini ahibati fillah kita harus benar-benar menghargai hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus benar-benar mensyukuri nikmat hidayah. Karena orang yang melihat mukjizat belum tentu beriman. Kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Saleh, mereka minta mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam. Mereka mengatakan, kalau engkau memang Nabi, engkau memang utusan Allah, keluarkan onta dari batu ini. Nabi Saleh berdoa memohon kepada Allah, keluar onta dari batu. Onta dalam kondisi hamil. Nyata itu onta, bukan sihir. Mereka dapat memeras susunya. Onta itu juga punya anak. Onta itu hidup bersama mereka. Apakah kaumnya Nabi Saleh beriman? Benar-benar hidayah ini nikmat yang besar. Kita dapat menerima hidayah. Orang-orang Yahudi, Banu Nadir gak beriman. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh kaumnya ke api. Kemudian Nabi Ibrahim tidak terbakar. Keluar Nabi Ibrahim dari api dengan selamat. Apakah kaumnya beriman? Tidak. Maka sekali lagi, hendaklah kita mensyukuri nikmat hidayah ini. Ada orang-orang yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, tapi berada di keraknya api neraka. Ngeliat wajah Nabi alaihi salatu wasalam. Duduk di dalam majlis beliau. Sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasalam. Tapi mereka berada di keraknya api neraka. Mereka melihat mukjizat itu. Tapi sekali lagi, man yahdillah fala mudillalah wa mayudhilhu fala hadiyah. Ini hikmah yang ke-13 yang menunjukkan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah dan juga firman Allah wallah ya'simuka minan nas. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam itu ma'sum dari sisi risalah yang beliau sampaikan, tapi beliau juga ma'sum dari sisi beliau tidak akan dibunuh oleh orang tersebut. Allah akan jaga Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Nah, yang ke-14. Hikmah yang ke-14. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Yahudi Bani Nadir menuntut denda terhadap kematian dua orang mukmin, menunjukkan tentang dibolehkannya mengambil bantuan dan santunan keuangan dari non-muslim jika hal tersebut tidak membahayakan bagi kaum muslimin. Nah, barakallahu fiik. Baik, ini ada terjemahan yang perlu diperbaiki. Baik. Tulisan menuntut denda, bukan menuntut denda, tapi meminta bantuan dalam membayar denda. Nah, jadi baik, kedatangan Rasulullah, silakan dibaca. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Yahudi Bani Nadir untuk meminta bantuan denda terhadap kematian dua orang dalam membayar denda. Nah. Oh, dalam membayar denda ya Pak Ustaz. Nah. Oke, kemudian orang mukmin ini mukminnya dihilangin. Baik. Mukminnya dihilangin, tapi memang dua orang yang terbunuh. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini jemaah. Ketika hidup bersama di bawah kesepakatan yang telah ditetapkan, sehingga muslim dan non-muslim itu saling tolong-menolong. Ini kalau ingin belajar toleransi, belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Belajar dari para sahabat Nabi. Kita nih sok paling toleransi. Dan berani-beraninya kita itu menghukumi orang enggak toleransi, intoleransi. Engkau punya standar toleransi dari mana? Engkau bikin standar sendiri, kemudian engkau jadikan standar itu sebagai alat ukur untuk orang lain. Dikata, oh ini orang intoleransi. Tahu dari mana kau intoleransi? Dia nyebutkan non-muslim dengan kafir. Oh, jadi kalau ngomong orang non-muslim kafir itu intoleransi. Siapa yang bikin? Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup bersama orang kafir. Turun kepada beliau qul ya ayyuhal kafiru. Katakan wahai orang-orang kafir. Allah juga mengatakan Nabi membacakan kepada umat manusia. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka kekal selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang terburuk. Itu kita bacakan ayat itu dan Nabi membacakan ayat itu. Tapi dalam urusan muamalah beliau minta tolong, minta bantuan sama orang Yahudi. Karena hal ini sesuai dengan kesepakatan yang dibikin. Kita menjaga negeri ini bersama-sama. Kalau orang Yahudi punya masalah, umat Islam membantu mereka dalam urusan muamalat. Umat Islam punya masalah, Yahudi bantu umat Islam. Tapi bukan berarti menghilangkan batas akidah yang ada di antara umat Islam dengan orang-orang non-muslim. Tetap. Maka jangan dicampur adukkan antara muamalat yang babnya ya diperbolehkan antara hal yang berkaitan dengan urusan agama. Kemudian di sini dikasih catatan bahwa saya dibolehkan mengambil bantuan dan santunan keuangan dari pihak non-muslim itu jika hal tersebut tidak membahayakan umat Islam. Jangan sampai kita minta bantuan kepada non-muslim terus kita diinjak-injak. Karena kadangkala ada orang yang tatkala membantu orang lain seakan-akan dia yang berkuasa. Enggak. Bantuan ini pun sesuai dengan kesepakatan. Jadi ahibati fillah kadangkala kita pernah kejadian perang teluk. Ketika terjadi Irak menyerang Kuwait, menyerang Saudi, kemudian datang Amerika memberikan bantuan di sana, atau Arab Saudi meminta bantuan kepada Amerika, meminta bantuan kepada non-Muslim dalam rangka menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh siapapun, diperbolehkan. Ini tolong-menolong dalam kebaikan. Tapi catatannya jangan sampai hal itu membahayakan umat Islam. Baik, barakallahu fikum. Yang ke-15. Hikmah yang ke-15. Pengusiran Bani Nadir setelah Bani Kunoiko menyebabkan timbulnya perpecahan antara Yahudi dan Munafikin Madinah yang membawa kepada pembaharuan perjanjian di pihak Quraisy bersama orang Islam selama penawanan Bani Nadir. Timbul semangat untuk menjaga perjanjian tersebut hingga tercetus perang Ahzab. Sementara baik, ini penawanan diganti ya. Penawanan baik, diganti dengan pengepungan. Lanjut Pak Ustaz. Siap, lanjut. Sementara orang Munafikin tidak menepati janji terhadap Bani Nadir. Hal tunggu tersebut. Sementara orang Munafikin taib. Sementara, naam. Sementara orang Munafikin tidak menepati janji terhadap Bani Nadir. Hal tersebut menjelaskan bagi kaum Yahudi bahwa melakukan perjanjian dengan Bani Nadir tidak akan memberikan faedah. Dengan berpisahnya dari Bani Nadir, maka pertahanan Islam semakin kuat. Mereka bisa memetik hasil dari lahan mereka yang diperuntukkan bagi muhajirin, yang muhajirin sendiri bertahan hidup dari lahan dan rumah yang dihadiahkan Ansor. Barakallahu fikum. Baik, ini ada beberapa yang kurang pas ya. Mungkin perlu diperbaikin. Ucapan di sini, hal tersebut menjelaskan bagi kaum Yahudi bahwa melakukan perjanjian dengan Bani Nadir tidak akan memberikan faedah. Bukan dengan Bani Nadir, tapi dengan orang-orang munafikin. Yahudi kan Bani Nadir sama sebenarnya, cuma taib. Kemudian, maka pertahanan Islam semakin kuat. Pertahanan semakin kuat dengan pertahanan umat Islam semakin kuat dengan diusirnya Bani Nadir dan mereka dapat memetik hasil lahan mereka, yakni lahan yang milik Bani Nadir kemudian diperuntukkan bagi kaum muhajirin yang sebelumnya mereka bertahan hidup dari lahan rumah yang dihadiahkan orang-orang Ansor atau ya milik orang-orang Ansor. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, kita lihat nih. Banu Nadir itu awalnya dikomporin sama orang-orang munafikin. La in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Kata mereka, kalau kalian diusir kami akan keluar bersama kalian. Kami tidak akan mendengarkan ucapan orang-orang. Itu katanya orang-orang munafikin. Jadi orang-orang munafikin ini sebenarnya dia ingin mencari manfaat aja. Kalau bermanfaat gabung sama Yahudi, maka dia gabung sama Yahudi. Tapi ketika Yahudi benar-benar diusir, mereka akhirnya gak membantu orang Yahudi. Kayaknya gak bisa. Bergabung lagi sama umat Islam. Dan peristiwa ini seharusnya jadi pelajaran buat kita. Keberadaan orang munafikin di dalam tubuh umat Islam, walaupun jumlahnya banyak, walaupun mereka kaya raya, walaupun mereka memiliki persenjataan, la yanfa, gak berguna. Karena mereka musuh dalam selimut. Kemudian kita juga melihat, alhamdulillah umat Islam, ini hikmah. hikmah. Bicara Bani Nadir yang punya kebun, yang punya perkebunan kurma yang cukup banyak, ketika mereka diusir, hikmahnya apa? Penghinaan mereka. Orang muhajirin yang awalnya hidup, masya Allah, jazakallah syukur. Orang muhajirin yang awalnya hidup di masjid, ya, tinggal di rumah-rumah orang Ansar, akhirnya mereka bisa punya rumah sendiri. Ini pelajaran buat orang-orang yang hijrah. Kira-kira kejadiannya ini tahun keempat, ya. Setelah 4 tahun hijrah, mereka baru punya rumah, punya tempat tinggal. Sabar. Barakallahu fiik. Baik. Yang ke-16. Hikmah yang ke-16. Ayat Al-Quran menjelaskan sifat Yahudi yang semasa dengan Nabi dan sebelumnya bahwa sifat mereka adalah sama, yaitu beretika buruk dan jahat, melakukan tipu daya, tidak saling mencegah dari dosa dan kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka patut dilaknati sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. Mereka yang segenerasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarisi akhlak dan etika buruk orang tua. Bentar, Pak Ustaz. Yang terdapat orang tua. Mereka patut dilaknati sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. Mereka yang segenerasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarisi akhlak dan etika buruk orang tua mereka yang kemudian diwarisi oleh generasi setelah mereka. Hal ini terbukti dengan apa yang kita lihat mengenai Yahudi pada zaman sekarang yang merampas hak Palestina dan mengotori kehormatan Baitul Maqdis, melanggar kehormatan orang-orang Muslim, rumah dan harta mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alayhim wa fil 'adzabihim khalidun. Walau kanu minuna billahi wal nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang musyrik atau orang kafir. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah. Kita nih, kalau bergaul sama orang, kita perlu tahu karakter orang tersebut. Bagaimana Al-Quran menjelaskan sifat orang Yahudi? Cerita yang lalu sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihissalam, bagaimana ceritanya bangsa Yahudi di masa Nabi Musa alaihissalam? Mereka disuruh masuk ke Palestina, mereka enggak mau. Mereka menyuruh Nabi Musa sama Nabi Harun dan kau berangkat sana perang. Kalau menang nanti kita yang bakal masuk. Seperti itu sifat mereka. Mereka umat yang pantas dilaknati. Terus ketika lahir generasi yang selanjutnya, bukankah kita tahu bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir dilahirkan di atas fitrah? Nah, orang Yahudi pun ketika lahir di atas fitrah. Bagaimana kok dia bisa membawa karakter yang buruk? Pendendam, penipu. Dari mana? Dari orang tuanya. Maka ketika mereka hidup dalam suasana yang seperti itu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berakhlak dan berkarakter buruk. Tapi hal itu, ingat, hal itu tidak membuat akhirnya umat Islam tidak mengadakan perjanjian damai. Terbukti Nabi alaihissalam, beliau tahu dengan sikapnya orang Yahudi, beliau tetap membuat kesepakatan bersama. Dia mau tidak mau, mungkin mereka dapat hidayah. Maka di sini Syekh mengingatkan, apa yang terjadi di Palestina, itu sesuatu yang biasa sebenarnya dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka membantai umat Islam, mereka menguasai Masjidil Aqsa, mereka bertindak semena-mena, udah kayak gitu mereka itu. Tinggal kita harus berpikir, bagaimana menghadapi mereka? Apakah menghadapi Yahudi itu dengan teriak-teriak? Menghadapi Yahudi dengan melempari mereka dengan batu? Gak bisa seperti itu. Ada yang harus dipersiapkan. Mereka itu adalah umat yang terlaknat. Apa penyebab mereka terlaknat? Di sini, di ayat-ayat yang tadi kita baca, di surat Al-Ma'idah. Di ayat 78-79, kata Allah, sebab mereka dilaknat, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Karena mereka berbuat durhaka dan mereka melampaui batas. Kayak apa sih dosa dan melampaui batasnya Bani Israel? Mereka tidak beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ini yang menyebabkan budaya, tradisi yang buruk itu terus diwariskan. Karena mereka tidak mengingkari kemungkaran. Oh, udah biarlah. Nafsi-nafsi, engkau gak usah ngurusin aku. Apa kata Allah? La bi'sa ma kanu yaf'alun. Itu perbuatan yang sangat buruk sekali. Ketika perbuatan dosa dibiarkan, ini pelajaran buat kita semuanya, maka nanti hal itu akan terwarisi kepada anak keturunan kita. Kenapa di Doli? Doli ini lokalisasi ya, tempatnya pelacur. Soalnya ada teman kita, tetanggaan sama Doli di sini. Anda datang di sini ya, Anda contohkan Doli. Kenapa dari neneknya pelacur, anaknya pelacur, cucunya pelacur? Karena ada pembiaran. Maka Allah katakan membiarkan kemungkaran terjadi. Padahal itu mungkar, mereka tahu. Tapi mereka berpikir, udahlah nafsi-nafsi hidupnya udah. Engkau-engkau, aku-aku gak usah ngurusin aku. Itu benar perbuatan yang sangat. Ditambah lagi, kebanyakan mereka itu memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Cintanya diberikan kepada orang kafir. Loh, ini yang namanya toleransi, kata mereka. Enggak. Engkau gimana loyal kepada orang yang mengatakan Tuhan punya anak? Loyal sama dia. Yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad pendusta. Engkau loyal sama orang kayak gitu. Ini loyalitas yang, ya sekali lagi tadi, karena banyak umat Islam jadi umat yang kerdil karena dia gak belajar. Gak membaca sejarah. Ya, hibati fillah, dan buat umat Islam di sini ada peringatan orang-orang munafikin itu loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Allah murka sama mereka. Mereka diancam neraka. Lalu Allah mengatakan, nih pesan buat setiap muslim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihim attakhadhuhum awliya. Kalau mereka benar beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada Al-Quran, mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman dekat mereka, sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Nggak bakalan. Kita masa mau berteman dengan orang yang mencaci maki ibu kita? Masa kita mau berteman dengan orang itu? Mungkin kita mau. Terus nih orang mengatakan Tuhan punya anak. Kita diemin hal seperti itu. Kita berkawan dekat dengan mereka. Kata Allah, "Kalakin katsiran minhum fasiqun." Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Terus di akhir ini disebutkan bahwasanya ya, kondisi orang-orang kafir itu ternyata tidak satu macam. Ada di antara mereka yang mungkin gak suka sama umat Islam, tapi tidak sampai memerangi. Ini cuma mereka beranggapan, ya kita beda lah, seperti itu. Tapi ada di antara mereka yang benci banget. Allah sebutkan, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. Yang paling dahsyat permusuhannya buat orang beriman siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik. Kita juga harus fair ya, kita harus adil bahwa ada orang-orang non-muslim Ustaz yang mereka baik sama kita gitu loh, gak kayak Yahudi. Ya, kita harus akui hal itu, dan sama Yahudi pun kita disuruh berbuat baik, apalagi dengan non-muslim yang berbuat baik sama kita. Tapi kalau orang non-muslim itu memerangi kita, ya mau tidak mau, kita harus siap menghadapi mereka. Barakallahu fiik. Baik, yang ke-17. Hikmah yang ke-17. Peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita untuk melihat dengan mata terbuka dan mengajarkan kepada kita cara bergaul dengan Yahudi setiap saat, terutama bagi generasi sekarang. Mereka harus belajar dari pengalaman orang-orang dahulu supaya tidak terjerumus dalam langkah mereka dan menyebabkan hati tertutup mengikuti jejak mereka. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini mereka ini perlu dihilangkan. Mereka harus belajar dari pengalaman orang-orang dahulu supaya tidak terjerumus dalam langkah mereka. Oke, gak ada masalah. Langkahnya maksudnya orang-orang terdahulu. Dan menyebabkan hati tertutup mengikuti dan tidak tertutup hatinya dalam perjalanannya. Ya, menyebabkan hati tertutup mengikuti jejak mereka. Ini diganti. Dan bahasa disebut waktu sob bil ghasyawah fi masiratiha, dan agar atau supaya tidak ghasyawah itu bisa jadi tutup, tapi tutup yang yang di mata ya, atau tutup yang di hati juga. Jadi dalam rangka mereka supaya tidak terjerumus dan tidak menyebabkan tersesatlah dalam langkah mereka, dalam langkah umat Islam maksudnya. Jadi kita ini perlu belajar dari sejarah lagi. Bagaimana orang-orang Yahudi? Oke, kita bisnis sama mereka. Kita punya kesepakatan sama mereka. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Oh, su'udzon berarti. Bukan su'udzon, memang karakter mereka seperti itu. Sehingga agar umat Islam ini tidak terperosok, tidak terjerumus, langkahnya jadi benar adalah dengan belajar dari sejarah. La yuldaqul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang beriman itu enggak boleh dia disengat kalajengking atau dipatuk ular dari satu lubang yang sama. Udah pernah dipatuk lubang di sana, dipatuk ular di situ, masukin lagi tangannya. Ini berarti orang enggak belajar dari sejarah. Maka dikatakan pengalaman itu guru paling berharga itu pengalaman. Dan alhamdulillah kita sudah punya pengalaman. Rasulullah sudah punya pengalaman, kita tinggal membaca, mengkajinya. Oh, berarti kita harus berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang yang model Yahudi seperti itu. Type yang ke-18. Hikmah yang ke-18. Pengusiran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Yahudi dari Madinah setelah mereka mengkhianati janji menyebabkan janji itu tidak lagi berkesan dan tidak mempunyai nilai. Ini dibuktikan oleh beliau sendiri di detik-detik terakhir ajal beliau memerintahkan untuk mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Barakallahu fikum. Baik, ahibati fillah. Dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kemudian mereka diusir. Ini menunjukkan bahwasanya kesepakatan itu tidak lagi berlaku. Jadi disebutkan menyebabkan janji, maksudnya janji di sini kesepakatan yang dibuat itu tidak lagi berkesan, yakni tidak lagi berlaku. Udah enggak. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan di akhir hidupnya agar orang Yahudi itu diusir dari jazirah, dikeluarkan udah. Khaybar umpamanya. Ada orang-orang Yahudi di Khaybar. Mereka masih boleh tinggal di situ. Mereka seperti pegawainya umat Islam, di mana yang mengatur atau mengurus pertanian dan perkebunan yang ada di Khaybar adalah orang-orang Yahudi. Tapi Nabi juga menyampaikan kepada mereka agar mereka tahu, kalian di sini sesuai dengan keinginan kami loh. Kapan kami akan keluarkan, kalian akan dikeluarkan. Sehingga orang Yahudi enggak bisa nuntut. Penyebabnya apa? Pengkhianatan mereka. Karena jangan sampai ada pandangan, oh ini kok ternyata di negeri Islam itu enggak ada orang Yahudi. Ya setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengusir Yahudi. Kenapa? Gara-gara pengkhianatan mereka. Wa illa asalnya mereka hidup bersama. Contohnya, umpamanya nih, ada orang Arab tinggal di Jakarta. Dikasih tempat, mereka di situ tinggal bersama umat Islam, bersama kaum muslimin, bersama pribumi yang ada. Ya sesuai dengan perjanjian mereka menetap di situ. Tapi kalau ternyata mereka berkhianat, selamat tinggal. Jadi penyebab dikeluarkannya Yahudi itu karena pengkhianatan mereka. Yang hukum asalnya mereka yang punya lahan tersebut, mereka yang punya tanah tersebut, mereka hidup dijamin keamanannya. Tapi kalau mereka berkhianat, jangan salahkan umat Islam gitu. Karena penyebabnya pengkhianatan mereka. Perjanjian yang ada jadi gak berlaku. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan yang ke-19. Hikmah yang ke-19. Muncul sebuah pertanyaan yang penting, yaitu kenapa ahli kitab khususnya Yahudi dan mereka mengetahui kenabian dan kebenaran Rasulullah, tetapi tidak memenuhi panggilan dan ajakan beliau. Jawabannya yang tegas sudah termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 109 yang membuktikan kedengkian Yahudi. Wadda kafirum min ahlil kitab law yaruddunakum. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebencian jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengki merupakan satu penyakit yang dapat mengendap kepada suatu umat dan individu, tetapi banyak juga di antara mereka yang selamat darinya sehingga mengikuti kebenaran. Barakallahu fiik. Afwan, ini diperbaiki ya, tetapi dihilangkan. Ana bacakan tetapi, bahasa Arabnya, wa hala baina katsirin minan nas wattiba'il haq. Banyak menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Dan banyak menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Bentar Pak Ustaz, dengki merupakan suatu penyakit dapat mengendap, nah ini menyerang ya. Mengendap kepada suatu umat dan individu ya Pak Ustaz. Nah. Dan banyak ini kan, tetapi banyak juga di antara mereka yang selamat darinya sehingga mengikuti kebenaran, ini salah. Yang benar. Salah ya, Bosan. Jadi seharusnya banyak. Banyak menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Menghalangi. Pelan-pelan ya, Pak Bosan. Siap. Menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Tetapinya dihilangkan ya. Iya. Banyak menghalangi mereka. Menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Kebenaran. Nah. Baik. Dengki merupakan satu penyakit yang dapat mengendap kepada suatu umat dan individu. Banyak menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Iya. Ada juga yang terjerumus pada kedengkian sehingga menolak kebaikan, jatuh dalam kemaksiatan secara sadar dan diketahuinya. Ini tidak hanya menimpa orang kafir, bahkan tidak sedikit juga di antara orang Islam yang terkena penyakit ini. Meskipun mereka mengetahui dosanya adalah sangat besar, seperti dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk dalam dosa besar yaitu riya, ujub, sombong, congkak, gembira dengan penderitaan dan bencana yang menimpa orang Islam. Tenang tersebarnya kejahatan di kalangan mereka, dengki terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dan mengharapkan agar semuanya musnah dari mereka. Selain itu, perkara yang jelas-jelas haram dari perkara yang disebutkan adalah zina dan minum khamr. Orang yang beriman tunggu sebentar, akan ini, selain itu thayyib. Selain itu dan disebutkan di sini dan perkara ini jelas-jelas lebih haram. Lebih haram? Dari zina. Perbuatan? Dari zina, minum khamr, dan selainnya dari dosa-dosa besar yang nampak. Dan lainnya dari dosa-dosa besar yang nampak. Yang zahir ya. Ya, baik. Siap. Dengki terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dan mengharapkan agar semua musnah dari mereka. Selain itu, perkara ini jelas-jelas lebih haram dari dosa-dosa besar yang lainnya secara dohir. Iya. Dari yang di sini disebutkan. Sebentar, dari dosa-dosa besar lainnya dan dari dosa-dosa besar yang dohir. Yang dohir, dari besar-besar dosa-dosa yang dosa-dosa besar yang dohir atau nampak. Seperti zina dan minum khamr ya. Ya, seperti zina dan minum khamr. Ya. Orang yang beriman akan menjadikan pelajaran dan ibroh ini dari pengalaman orang lain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali terjerumus dalam kedengkian, karena dengki itu termasuk dosa besar yang dilakukan oleh hati. Mengabaikan akan menyebabkan tidak mau menerima takdir Allah. Berlaku bodoh dan tidak peduli akan menyebabkan buruknya perilaku pergaulan. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ada satu dosa yang mungkin banyak orang terjangkit dosa ini, penyakit ini, tapi gak sadar. Seperti orang kena kanker. Orang kena kanker itu penampilannya sehat. Enak, jalan, ngobrol, ketawa. Padahal di tubuh dia ada satu penyakit yang mematikan. Dan ada di antara kita yang berzina, tidak. Wah, alhamdulillah, na'udzubillah minazzina. Riba, enggak, ana sudah tobat dari riba, Ustaz. Tobat ana dari riba. Korupsi, enggak. Ini orang Masya Allah. Tapi dia lupa bahwasanya ada dosa-dosa besar yang lebih buruk, lebih dahsyat, yang dosanya itu dosa hati. Orang enggak ngelihat. Tapi kita tahu. Ini lebih parah. Dan inilah penyakitnya Yahudi. Dabba ilaikum da'ul umam. Oh, datang kepada penyakit umam-umam terdahulu. Salah satunya hasad ini. Bagaimana orang-orang Yahudi? Kenapa sih orang Yahudi tahu kebenaran? Mereka menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka hijrah ke Madinah menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Tapi ternyata nabinya orang Arab. Orang Arab. Ada di antara kita yang benci sama orang Arab. Arab. Kenapa? Ada apa? Ini penyakitnya Yahudi. Mereka berharap nabinya itu dari Yahudi. Tapi ternyata nabinya dari orang Arab. Maka Allah sebutkan hasadan min indi anfusihim. Mereka kepingin orang Islam ini jadi kafir lagi. Apa masalahnya? Hasad, iri, dengki. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya penyakit ini itu penyakit hati yang kita perlu mengontrol. Kita perlu datang untuk penyakit yang ada dokter apa? Dokter internis ya. Spesialis internis yang penyakit dalam. Yang orang itu kelihatannya sehat. Oh, tapi ada yang rusak di dalam diri. Maka umat Islam pun ya perlu menjaga diri dari penyakit ria, ujub, sombong, congkak, gembira dengan penderitaan menimpa umat Islam, senang kalau banyak kemungkaran. Kalau umat Islam kena musibah, oh bangga dia, dengki dengan apa yang Allah berikan. Seperti orang Yahudi, benci dengan apa yang Allah berikan. Kok nabinya orang Arab sih? Kok bukan orang Indonesia nabinya? Maka ahibati fillah, orang kalau sudah seperti ini, sulit menerima kebenaran. Mau dikasih tahu, mau dikasih penjelasan, udah jelas. Kenapa engkau kok belum nerima? Iri dan dengki. Barakallahu fiik. Ini penyakit yang ya kita perlu berhati-hati. Nah, kita masuk ke hikmah yang terakhir, silakan. Hikmah yang ke-20. Permusuhan Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah digambarkan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya. La tajidanna ashaddannasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat permusuhan dan kedzaliman yang dilancarkan oleh Yahudi terhadap beliau, sebab mereka telah terbiasa membunuh para nabi dan rasul serta menentang perintah dan larangan Allah serta berusaha menyelewengkan apa yang telah diturunkan dalam kitab sucinya. Ini sangat berlawanan dari apa yang didapatkan beliau dengan kaum Nasrani Habsyah. Mereka memberi perlindungan dan pertolongan bagi muhajirin yang hijrah ke Habsyah karena takut dianiaya musyrikin Mekah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada raja-raja dan pemimpin kabilah, maka Raja Nasrani termasuk orang yang baik dalam cara menolak surat beliau. Heraklius, Raja Romawi di Syam, mencoba meyakinkan rakyatnya untuk menerima Islam, tetapi usahanya tersebut tidak berhasil. Meskipun demikian, cara penolakannya tergolong baik. Dia takut tergeser kedudukannya. Mukawqis, pembesar Kibti di Mesir, juga tergolong baik penolakannya terhadap ajakan beliau. Walaupun dia tidak begitu tertarik dengan Islam, tetapi dia mengirimkan hadiah yang baik untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Syria dan Mesir ditaklukkan, maka diperkenankanlah kepada penduduknya tentang Islam dan mereka pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Seperti yang tadi disinggung bahwasanya orang-orang kafir ini secara kebencian dan permusuhan kepada umat Islam ini mereka tidak sama. Allah menyebutkan sendiri bagaimana kondisi orang-orang Yahudi dan bagaimana kondisi orang-orang Nasrani. Yang sejatinya kita melihat bagaimana umat Islam ketika berada di Habasyah, dijamin keamanannya, diterima dengan baik, ya. Mereka beribadah tanpa ada yang mengganggu. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mereka sendiri adalah orang-orang yang berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sebenarnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya cara muamalah kita itu harus menyesuaikan. Ketika kita tahu orang ini orang baik, cuma belum kenal Islam nih orang ini. Gimana caranya kita menghadapi dia? Tapi kita melihat ada orang, oh ini orang licik. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang licik? Jangan sampai kita ya disakiti sama dia. Atau kita terjerumus dalam lubang kelicikan yang dia buat. Maka kita harus berhati-hati. Dan alhamdulillah mungkin di Indonesia, kita gak ada Yahudi di Indonesia. Ada. Ada mungkin orang-orang yang ngaku Yahudi di Indonesia. Tapi secara umum, kita hidup bersama orang-orang Nasoro yang banyak di Indonesia. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Walaupun kita juga melihat ada orang-orang Nasoro mungkin yang sangat menampakkan kebenciannya kepada Islam. Tapi secara umum kita melihat ya mereka dapat hidup bersama di negeri yang kita cintai ini. Dengan saling menjaga kesepakatan yang telah dibuat. Dan Ana ingin mengingatkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bahwasanya toleransi itu bukan berarti meleburnya dua agama. Enggak. Tapi bagaimana semua menjaga batasan-batasan yang harus dijaga sambil saling menghargai dan tidak mengganggu dan menyakiti. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Naam tafadhol. Naam Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu dan nasihatnya. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kami semua sehingga kami dapat memahami dan mengamalkannya. Amin. Pertanyaan pertama Pak Ustaz, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Ustaz, apakah bayi orang non-muslim yang meninggal kelak bisa memberikan syafaat dan menolong orang tuanya untuk masuk surga? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Orang tuanya non-muslim? Naam Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Apakah anak yang mati di atas fitrah, yang bapaknya non-muslim, dia dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya? Nggak bisa. Kok nggak bisa, Pak Ustaz? Bukankah anak itu lahir di atas fitrah? Betul. Tapi yang jadi masalah, Allah mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Kita tuh kalau punya kerabat yang non-muslim, orang tua yang non-muslim, bisakah anaknya mendoakan orang tuanya yang non-muslim, yang mati dalam kondisi kafir? Nggak boleh. Coba kita baca ayatnya. Allah Azza wa Jal berfirman, bismillah, tunggu bentar cuma biar nggak salah usatnya. Di surat At-Taubah ya, ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113. Nah, silakan. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Barakallahu fikum. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan, makana lin nabi walladzina aman. Nabi itu enggak boleh. Orang-orang beriman itu enggak boleh untuk memohonkan ampun buat orang-orang yang mati di atas kesyirikan, walaupun kerabat mereka. Nabi enggak boleh. Setelah jelas mati di atas kekufuran. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika pamannya meninggal dunia di atas kekufuran, ya udah mau gimana lagi? Beliau enggak bisa mengeluarkan pamannya dari api neraka. Beliau Nabi alaihissalatu wassalam. Maka bagi anak-anak yang meninggal bapaknya kafir, anaknya ini belum balik, mati di atas fitrah, orang tuanya mati di atas kekufuran, anaknya enggak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Karena sejatinya syafaat itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Izin Allah dan keridhaan Allah kepada orang yang dikasih syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Enggak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan Allah tidak mengizinkan orang kafir untuk masuk ke surga. Bagaimana ketika orang-orang kafir teriak-teriak, minta air. Minta air, bukan masuk surga ya. Enggak, mereka minta air. Au mimma razaqakumullah, atau makanan lah. Mereka biar di neraka tapi mereka dapat air. Mereka dapat makanan dari surga. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Allah mengharamkan itu atas orang kafir. Jangan bicara masuk surga. Makanan surga, minuman surga itu haram buat orang-orang kafir. Sehingga tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang mati di atas kekufuran. Jadi syafaat itu dapat diberikan kepada orang yang beriman, yang mengatakan la ilaha illallah, yang mungkin amalannya enggak cukup tapi dia orang yang mentauhidkan Allah, maka dengan syafaat boleh jadi dia diselamatkan dari api neraka, bisa masuk surga. Tapi kalau sudah mati di atas kekufuran, maka bab syafaat itu tertutup. Barakallahu fiik. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, di zaman ini banyak orang yang mengidolakan kaum Yahudi karena sebagian besar mereka ilmuwan atau orang cerdas. Hadis yang mengatakan bahwasannya pada hari kiamat, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diidolakannya. Apakah hadis ini berlaku bagi kaum awam yang mengidolakan kaum Yahudi? Karena mereka selalu beralasan kan cuma ngefans aja. Nah, barakallahu fiik. Ya ahibbati fillah. Cinta itu membuat kita mengidolakan orang yang kita cintai. Cinta itu membuat orang ini mengikuti orang yang dia cintai. Bahkan yang berbahaya, sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang dia cintai pun dianggap biasa. Sampai ketika ada seorang mempunyai cinta sama public figure. Public figure itu berzina. Dan dia mengakui perzinaannya, kemudian dia dihukum. Tapi namanya cinta, tetap senang sama itu orang. Yang seharusnya muslim benci sama itu orang. Ya gimana dia melakukan perbuatan yang sangat tercela, lalu dia cinta. Kalau kita mengidolakan dia karena sebuah keterampilan dia, kita hanya bicara ilmunya, kalau sosoknya enggak. Orangnya enggak. Orangnya kita harus benci kepada orang-orang yang namanya orang-orang kafir. Yang dia mengerjakan sebuah perbuatan yang dibenci Allah, mau tidak mau kita harus benci. Kalau kita cinta sama Allah Azza wa Jalla. Dan orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Makanya terkadang nih orang tidak mencintai orang-orang soleh. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, uhibbu salihin walastu minhum. Aku cinta sama orang-orang soleh walaupun aku bukan dari golongan mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku benci kepada orang yang kelakuannya maksiat. Wa in kunna sawiyan fil bid'ah. Walaupun kita sama-sama pelaku dosa, tapi aku benci sama pelaku dosa. Maka tadi kalau kita bicara mengidolakan orang kafir umpamanya, orang Yahudi yang dia punya keterampilan. Jadi kita bicara keterampilannya, bukan sosok orangnya. Kita manfaatkan ilmu dia. Oh, dia membuat pesawat, dia melakukan ini, itu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita cinta dengan kepribadiannya, yang seharusnya kita benci dengan orang yang Allah membencinya, maka kita bakal dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai nantinya. Maka cintailah orang-orang soleh. Tapi dalam urusan dunia, kalau engkau tadi ngefans sama dia dengan keterampilannya, bukan dengan sosoknya, bukan dengan kepribadiannya, tapi dengan ilmu yang dia miliki, maka manfaatkan ilmu tersebut. Tapi kepada orangnya mau tidak mau, kita tahu mereka adalah orang-orang yang kafir, yang zalim, maka kita gak boleh memberikan cinta kita kepada mereka. Barakallahu fik. Nah, Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, assalamualaikum alaikum wafakakumullahu Ustaz. Izin bertanya, terkait sikap kita terhadap kaum Yahudi seperti yang telah dibahas dalam kajian, apakah ini juga kita sikapi terhadap para mu'alaf maupun muslim yang kebetulan berasal dari etnis Jewish atau Yahudi? Terima kasih, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik, ahibbati fillah. Ketika dia masuk Islam, dia jadi Muslim. Dia jadi Muslim, gak jadi Yahudi lagi. Makanya kalau kita lihat, Islam ini menyatukan. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kita Yahudi, mau sama orang Hindu, orang Buddha, orang siapapun, etnis apapun, mau Cina, kita tuh anak keturunan Nabi Adam. Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengingatkan ketika Haji Wada, beliau mengatakan kepada para sahabat yang kumpul, karena ada budaya-budaya jahiliyah yang masih melekat, yang perlu diperbaikin. Maka beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat, kalian semua itu dari Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Etnis Tionghoa, etnis Arab, Madura, Sunda, Afrika, manapun min Adam. Dari satu, dari Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam ini tercipta dari tanah. Alala fadla li arabiyin ala ajami. Orang Arab. Orang Arab. Nabi ngomong sama sahabatnya yang pada waktu itu banyak mereka orang Arab. Ingat, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Di tengah-tengah orang yang haji ada Bilal yang orang Ethiopia, orang Habasyah hitam. Ada Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab. Dia dari Persia. Nah, Nabi mengingatkan mereka, ingat, orang Arab tidak lebih baik dari orang non-Arab. Orang non-Arab di tengah mereka ada Yahudi yang masuk Islam. Ada Abdullah bin Salam. Etnis Yahudi yang masuk Islam. Muslim jadinya. Jadi semua yang ada di sana, satu namanya Muslim. Yang hitam tidak lebih baik daripada yang putih. Yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Semuanya sama. Yang membedakan, yang menjadikan satu lebih mulia daripada yang lain, bukan etnisnya, bukan darahnya, bukan sukunya, tapi ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita bicara, ada etnis Tionghoa yang masuk Islam, ada etnis Yahudi yang masuk Islam, namanya apa? Muslim. Muslim. Ana Muslim, anta Muslim. Satu. Jadi jangan akhirnya dibeda-bedakan. Adapun memang etnis yang berbeda itu tujuannya untuk saling mengenal aja. Dari mana? Oh, ana suku Tionghoa umpamanya. Antum ana Bugis umpamanya. Ana Madura. Ini semuanya hanya sebagai alat perkenalan. tapi bukan alat untuk membedakan. Jadi Islam mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka jangan suka merendahkan etnis yang lainnya, karena boleh jadi dia lebih baik daripada antum. Karena standar kebaikan adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap kita kepada etnis-etnis Yahudi yang masuk Islam? Muslim, ahlan wa sahlan, saudara kita. Makanya enggak ada dibedakan, oh ini Yahudi nih. Nabi alaihi salatu wasallam marah banget. Marah banget ya. Kepada Zainab bintu Jahsy, istrinya. Ketika itu Nabi minta tolong sama Zainab supaya ontanya itu dipinjamkan kepada Sofia. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia. Sofia ini garis keturunannya sampai kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Anaknya ketua Yahudi, pemimpin Yahudi, Huyai bin Akhtab. Dari Bani Nadir yang kita bicarakan sekarang, dari Bani Nadir. Bapaknya itu adalah tokoh Yahudi. Ketika Nabi minta kepada Sofia, kepada Afwan, Zainab, untuk meminjamkan ontanya kepada Sofia, Zainab marah, mengatakan, oh, engkau mau kasihkan ontaku kepada Yahudi ya? Anaknya Yahudi itu? Marah Nabi SAW kepada Zainab. Nabi gak ngomong sama Zainab selama 3 bulan. Gara-gara sudah ngomong rasis ya, istilah sekarang gitu ya. Nabi marah sama Zainab, memberikan pelajar kepada Zainab. Dengan memboikot dia. Maka ketika dia sudah Muslim, gak ada lagi tuh. Dia punya hak seperti kita punya hak. Sama. Barakallahu fiik. Nah. Nah, Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustadz Hafidzakumullah. Izin bertanya, apabila seorang kafir masuk ke dalam agama Islam, kemudian kafir lagi dan masuk Islam lagi, apakah dosa-dosa dia di waktu yang telah lalu juga akan diampuni Ustadz? Jazakallahu khairan. Jadi dia ini kafir, terus masuk Islam, terus kafir lagi, terus masuk Islam lagi? Iya. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kejadian seperti itu pernah terjadi di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, ada sebagian kabilah yang murtad. Murtad, keluar dari Islam. Dia awalnya kafir, masuk Islam, kemudian keluar dari Islam. Kemudian masuk Islam lagi. Apakah dosa-dosa yang lalu akan diampuni? Nah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa, semuanya diampuni. Sampai kesyirikan, sampai murtad, sampai kekafiran, semuanya diampuni sama Allah Azza wa Jal. Selama dia tobatnya sebelum mati. Yang tidak diampuni, yang firman Allah yang sering kita dengar, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang selain kesyirikan Allah mengampuni. Itu kalau orang ini mati di atas kekufuran. Kalau sebelum mati dia kembali kepada Islam dan Islamnya benar, al-Islam yajubu ma qabla. Islam itu akan menghapuskan semua yang sebelumnya. Asalkan benar-benar Islam. Bukan pura-pura Islam. Orang-orang munafikin itu pura-pura Islam. Sehingga gak diampuni dosa-dosanya karena memang dia gak Islam. Dia pura-pura Islam. Tapi kalau orang tadi murtad kemudian kembali kepada Islam, maka insya Allah akan diampuni semua dosa-dosanya. Allah itu ghafurur rahim, jemaah. Ghafurur rahim. Asalkan kita benar-benar taubatnya taubatan nasuha. Barakallahu fitna. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada ulama besar yang bukunya dipakai sampai sekarang yang murtad di ujung usia. Nauzubillah min dzalik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, padahal mungkin di seumur hidupnya pasti dia banyak berdoa minta husnul khotimah dan minta ditetapkan imannya dalam Islam. Barakallahu fiik. Ya ahibbati fillah. Kita berbaik sangka. Tapi ingat, ada orang yang tulisannya bagus, omongannya bagus, manfaat buat orang. Tapi matinya su'ul khatimah, murtad. Kenapa? Tadi yang kita baca, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa ada dosa-dosa besar yang letaknya di hati, yang bukan fisik. Kalau fisik kita ngelihat fulan berzina, ditangkap dia, fulan korupsi, fulan mencuri, fulan begal, itu dosa-dosa besar yang nampak sama kita. Maka kita jelas tahu, oh, fulan melakukan dosa besar. Tapi boleh jadi fulan melakukan dosa besar dan kita melakukan yang lebih besar daripada dosanya fulan. Apa? Ujub. Berbangga diri. Ria. Ini yang berbahaya. Jadi kalau dikatakan mungkin dia sudah berdoa, ya kita nggak tahu. Mungkin dia berdoa. Mungkin juga dia tidak berdoa. Mungkin dia juga terlalu bangga dengan dirinya. Ada orang-orang yang juga tidak mengikuti nasihat Nabi SAW. Apa nasihat Nabi SAW? Ketika Umar bin Khattab membuka Taurat, baca-baca Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, yang kita percaya dengan Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Taurat yang ada sudah diselewengkan, dikurangin, ditambahin. Maka Nabi marah kepada Umar. Amutahawwikuna fiha ya ibn Khattab. Apakah engkau ragu-ragu masih dengan yang diturunkan kepada Nabi SAW? Sehingga cari-cari kebenaran dari sana. Di sinilah ada orang-orang yang kemudian membaca kitab-kitab yang seharusnya tidak dia baca. Mendengarkan, menyimak, menonton sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan itu. Tapi sebab enggak ana baca untuk ini, untuk itu. Akhirnya masuk syubhat dan na'udzubillah min dzalik. Di masa Nabi SAW, ada penulis wahyu Nabi. Orang Nasrani masuk Islam. Nulis wahyu. Kemudian dia pindah lagi. Di antara fitnahnya, fitnah wanita yang menyebabkan orang kadangkala ya menjadi berubah. Oleh karena itu, kita enggak boleh berhenti membaca ya muqallibal qulub. Ya bacanya dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Dan kita perlu sering-sering berangkat ke laboratorium untuk cek hati kita. Hati kita ini benar enggak nih? Jantung kita benar enggak? Jangan-jangan ada penyakit yang kita terpapar penyakit itu tapi kita enggak sadar. Seperti COVID-19. Ada orang OTG. Dia membawa virus. Tapi dia enggak sadar. Dan itu berbahaya. Daripada orang yang terkena virus lalu sakit. Oh ketahuan sakit. Anak sakit nih. Dari mana kau tahu? Aku demam gitu loh. Tapi ada orang yang kena virus tapi dia enggak merasakan dampak dari virus tersebut. Dan itu biasanya berbahaya. Jadi bisa jadi wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi dengan alim ulama tersebut yang bukunya bagus ya. Ya beberapa bukunya bagus yang di awal-awal. Tapi kemudian tulisan-tulisan dia ya udah gak bagus lagi gitu. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Nah Pak Ustaz, pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana kalau ada panitia masjid meminta infak untuk maulid melalui amplop kosong yang diberikan kepada kita? Apakah kita isi uang di amplop tersebut atau kita kosongkan saja amplop tersebut? Mohon solusi dan pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ya mungkin untuk yang seperti itu kita niatkan bukan untuk acara yang mereka hendak adakan. kita berikan kepada mereka, kita sampaikan sumbangan ana buat masjid lah, buat masjidnya aja. Sehingga kita tetap membantu, tapi bukan buat acara mereka. Kita sampaikan kita kasuk, kasih duit, mamanya ini ana kasih lebih untuk masjidnya aja lah. Ana kepingin nyumbang buat masjidnya. Jadi mereka tahu masyarakat bahwasanya kita peduli dengan masjid yang ada di tempat kita, tapi tidak dengan acara yang mereka adakan. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita tetap berbagi dengan saudara-saudara kita, dan kita tetap berusaha untuk menegakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang Anda sampaikan. Kalau benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.